mencari, terbangnya tinggi, tinggi di awan. Setiap hari saya hanyalah adik abang pikirkan. Setiap hari saya hanyalah adik abang pikirkan. Si air hujan, rupa yang cantik saya, rupa yang cantik saya tidak selalu jadi ukuran. Rupa yang cantik saya, rupa yang cantik saya tidak selalu jadi ukuran. Rakit-rakit di tepi kali, airnya hitam tempatnya sunyi. Walaupun sakit saya, walaupun sakit saya